Dia telah jatuh cinta, kita lari dikejarnya, kita kejar dia lari, tapi dalam sinar matanya dia tak mungkin berdusta. Perpisahan.